segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamituh, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Digawe Mustafa menunggu aku berhormat mbek Gus Mbak. Hormati Mustafa paling sira, paling nyucup. Aduh raja dikekno. Nak umpama mau hormat nganti nanti napa? Sepir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu waha atau hamitu waha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Lumpuh mungkin muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu, misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan. Mbah wong liya. Atau kue menghormati Sultan, orang menghormati nanti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kula buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kula. Ini Mbak Esa. Apa contohnya diganti HBD, itu salah. Prabowo. Ini kula balik-balik. Ini benar sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi, kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal-usulnya. Kalau ada di rutinitas, itu kita akan kehilangan apa? Gairah. Kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menuatir. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Fa'idha qala al-abdu ini di hadis kisi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba ku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu apa lughat, kados sembala. Itu kenapa tidak hamid tuwah, saya muji Allah. Karena umpama kowe muji, muji nganti sepi, sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta, terus aku muji pangeran, berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul, berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Itu umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis sama. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis sama. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis sama. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model ki Gus Nane ku iku jek ana anania ya muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ku hormat itu nganti sepi. Iya. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nalah ala kira duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Sehingga yang dimaksud wa maqo daruwa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah Subhanallah. Sama nanti ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau Sabah itu buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lihat yang orang redaksi pakem itu namun lafad-lafad istighfar memang kaitannya dengan makhluk. Kau muni astagfirullah, kulo nyuwun sepuro gusti. Kau muni nyuwun sepuro, mesti kepentingannya khazin. Nasi nang di sepuro, nang di suwargo, nang kelon berita dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Loh, surat napa ya? Kau nak bakat manusia belas. Sebab ni aku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang lebih rokok. Sentak ngamen, dia tidak tahu apa yang lebih rokok. Dengan rokok menwiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mau dia neraka muji wiridan. Jadi pangeran. Malaikat, kowe tau roh tau lagu seneng roko sik muji itu. Ya ngertos Gusti kok ge jagang. Angin roko kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibe pengira. Lha kowe salah bener roko sik muji aku lho nopo hubungane roko mek kula. Hubungane kula mek jinan ge muji sik kula seneng roko ge mboten mboten nenten apa. Kula lah perasaan ning ngoten sak sebagai orang alim perasaan kula. Mbok malaikat disuruh ngandani aku, hak aku min ahli neraka mboten nenten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa tidak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa tidak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran tak kok. Lalu kau aman wiri nyembah aku, aman menguji aku. Mungkin nain roh kok. Oh, jadi malah diterang lah pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nain roh kok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kau lah yang muji. Kenapa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa Balawa jadi kalam khobar. Kalam sudah dipakemkan. Gak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Itu Hamidani Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman, Alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Kudur. Nah makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu, wa iya kana. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulun teng jenengan. Mari perkara, habis bakat kawula, mari perkara. Nyuwun tulung. Ya wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Akhir nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada jane Fatihah iki bari malih ya mesti. Ora kagak nyuwun tulung, mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sepi. Sebab itu diterangno ihdinash shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar. Ini gue eling-eling. Mana kulo nulak balik matur, kulo sedaringi miliki ahad senin, Jumat. Jumat itu kulo mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11. Karena gantikan 2 minggu ke depan kulo mboten pulang. Kulo bolak balik matur, kulo berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kulo nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya ibadahnya zakat. Kita alim ibadahnya mulang. Kan kados kula niki misale ditektir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji, ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an 'allamah, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerakkan Allah. Dalane tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Yang senang duit, nikmat itu duit. Yang senang jabat, nikmat itu jabatan. Senang widuan, nikmat itu fujuan. Paham ya? Yang senang pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang gilo. Senang omongan didang-didang, mau enggak? Oke, macam-macam. Terus diterusakan, siratal ladina anam ta'alihim ghairil mahdubi abalaihim. Pokoknya pantangannya wong takwa, mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa itu mesti tok. Jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ini rungok no tenan. Kalau gue kaji ping satu sih, ngopo ya nggak raiso syukur, orang ngalam di suaraku. Paham ya? Gitu gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina itu hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur. Malam yaskur na'ma'i, walam yaskir ala bala'i, fal yatub robban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama, wasama'i. Sing ra syukur bek nikmatku, ra usah nganggep aku pangeran. Orang golek pangeran yo, entek entek aku. Kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung ini ra oleh. Ancaman pada zina, ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamannya wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman taba. Walladzina la tu'na ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati kharramallahu illa bil haqqi wa la yasmi. Sampai wa ma'a dzalika kaya kok asaman terus yudu wa yaqtu dimanan terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pengeran baku. Waling kafar tu mina ada di nopo. Rasa itu orang orang istisna ibadat orang orang ilaman tabe orang. Bang Ben, gue udah syukur di pertolongan lo. Apa kamu beli? Gue patok. Cocok rasa cocok gitu nopo. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabi la sadid. Sudah tidak ada istisna illa illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin yang latih syukur. Sampai tak niku kula latih. Kula niku sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, template dihormati. Saya melatih diri, mau aku rup dewa ini sesyukurnya. Kadang ini dalam dipisoi wong, wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengiran, harus pakem. Meraulah apa? Bersyarat. Jika terus keluar saat ini, kayak keluar kandang ini. Anak keluar, saya kelas di SD, keluar latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua itu gak apa-apa kan gak apa-apa harus dilatih anak saya mungkin kecil sana bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah wisdom harus ini termasuk final dimulai detik ini juga ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya, juga sekarang juga kita sengsara, enggak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho enggak? Kalau nunggu rosak di suarga, kita niki pas mulang, pas senang, pengiran di suarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda tengsikam, mungkin lau asroko laka nuru basiroti. Laro ayat ala akhirota akroba ilaika min antar tahale, min antar tahila ilaika. Lau asroko laka nuru basiro, andekan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayat ala akhirota akroba ilaika min antar tahila ilaika. Lau po akhirat buk parani. Saikillah itu. Terus akhirat. Terus diterangno be satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu, ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul, kalau tiap detik itu hubungan kula pengenannya, termasuk hubungan saat kula jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak madun kan, wah gue sebaiknya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai-markai ini, kok gak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat tuh. Sangka nganggep madun mesti ini makhluk pangeran tenan. Saya kita pusat sana kaya pangeran. Omongannya pen. Pak. Lah kok ben tuh. Sing biasa ra penting ben tetep ora pen. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ini biar gue lah, gue kayak gue senang wiridan, gue selalu cek PD gue lah, setelah kelas men. Oh, dia gak kan kulo, nah wiridan sampai pengiran gue bilang kulo, kulo. Tapi mulai ngaji ini kemarin nih, si kulo ini buah, pak, nah wiridan kulo ini apa? Buah. Langsung ya, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pak. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qoral hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali, orang ulama kecuali wali. Ger ulama apa ora wali ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni ini mertuanya apa? Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pak, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngeledek. Salah apa kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa ben. Lah soal apa mbek madun jeneng pangeran ngomong wong apiane kira. Soal sakit beruang banyak pengiran ngomong sakit, dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan maka minu bilai wal yamil akhir valyukrim jarohu valyukrim doy semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya minu bilai wal yamil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa yang tonggok terjadi termasuk beruang sendiri. Wih, itu PKI, namun ngerti ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yang ini bila wali. Gue juga harus, aku mulang gue orang-orang yang mantunik iya, mereka perintahnya pengarah. Untuk kontrak saya dengan Allah memang gitu, wong alim kudu napa? Mulan, itu bedanya Nabi. Mulan ora bolak-balik kuwi. Aku iki ulama sirah anak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anut tanam. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliya smuh. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita ayu minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wanita-wanita. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut namun syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam bil qisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang, itu yang disebut Nurul Basiro. Selaro aital asirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loko. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong, wah gue makam dur, gak dur, namanya gak, ya kudunya ngon, kudunya nih. Nanti dari Nabi Atakwa Bahuna, wa yusiru ila sodri salah tanah apa? Mahrum. Ya Atakwa apa? Nah, Atakwa Haruna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni buju ini ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, selen gue. Paham ya? Kenapa kesel? Senang ngantai ini santri lo ya, lalu santri udah keserang umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang janggal itu politiknya masih gerem gue harus biasa oh apa senangnya, oh repot, kakian sah nah betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok bersahat jadi pengeran bagi partai politik ibadahnya kontrakin apa bersahat jadi saling menguntungkan, ya Allah jadi kena kacer, gak ulang kena kacer makanya ini lewat ngaji ini Pak Don ini menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal yo ora ngeroso berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngeroso utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangko. Ini penting kula atur. Mergo menungso iku ning donya mulak ibun, mulak dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kulo sebagai manusia nggak dikei duit tiang di perasaan. Misalnya wong kulo lesu dikei imangan wong di perasaan. Tapi sa'i sana wong nggak kei imangan, mereka harus tidak. Rupa-rupanya nasi, sehingga nasi ya Allah. Karena gue ekstrim, no wong nanti so nggak kei segem, mereka bisa melaku, ning bumi ini. Allah, tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia mau minjah kayak dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok sapa dhewe menteri ini sapa dhewe. Kenal menteri. Kantor. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Tapi spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yasuril, nah selam yasuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ingin bilang waliyamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana ingin bilang waliyamin akhir, wali krim ya. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. umpama orang utus ra ono gunane kabeh jasane menteri-menteri kok dene berjasa dia mesti dikakno wae wong barang sing dikakno kan wae pangeran to pira-pira ra darani jasa slonang-slonang dikakno wong pira-pira wae pangeran ra jagep napa lan kula kula balik matur ibadah paling gampang kok ikhlas kuwi dibodohi ndek kiai iki dari ikhlas wae ibadah paling gampang napa lho umpama ra ono ikhlas kula ra wani kiai kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti jenengan cek pinter majib no ikhlas umpama ra ono ikhlas kula ra wani nyai semari nyai gampang mergo ono napa ibadah paling gampang no ikhlas kula misale kepen berjasa sampai santri dari aku tipe duit gawe no pondok kudu mulang gak dari berhubung ikhlas kabel nikmat tanggung jenengan jenengan sebagai nikmat kan gampang tak pasaran jenengan malah lebih gampang tidak repot tak pikir gula malah repot misalnya gula kepingin suwargo tidak ada ngajono proposal sekarang kepingin suwargo tidak ada repot sih menisan gula nyembah jenengan kerana jenengan malah enak sih malah nyaman gula tidak ada ngibat suwargo barang tidak ada repot gula ini dari singarang hikam nak nyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kuwi entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejaluwi obah, kuwi edan ta edan, waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso. Lung iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento? PKI. Jadi kamu lah. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Nenggone amal sing Allah nggak dia noning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Itu apa-apa. Kowe iso apal Quran ya dikertakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikene. Kowe iso ibadah ya kertane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opo? Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Ini dari Singarang Hikam. Itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Tapi malah ada orang wiridan kok. Saya, enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya. Kan ada tu, berarti kue itu posisi duwe ngamal. Rival. Paham ya? Terus ada Allah yang ini buat dia ya malam. Kok kondang itu nggak kaya dia pengiran. Lah nak kesaksianmu itu ngono itu yang disebut syaita wa anahu la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti ko imam bilqis itu mesti adil, kesaksian paling adil mereka jujur gue nyeksa ini nak awak ngamal mesti adil, mereka khadun naf gue sopok kok nyeksa ini awak bisa ngamal tapi nak nyeksa ini Allah yang ngerti, mesti ko imam mesti adil, mesti benar mereka fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalan kan dina pina muci la haula tak ngame. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange nopo? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak berarti terang. Kula bali Indonesia yo rutini. Ya mulane kan dina begitu muci sampe nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ni buatin kalau niati nopo nopo kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'alamul Quran Nak kaji itu tugasnya yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini lho, nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji, kelar umroh, gue status sebagai wong suge. Mereka ditetir, kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, ya nak pas mulai. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama, wong suge keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Soi rukun apa? Mantak alam aku apa? Paham. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini pada ini kalau mau coba surat Tuhan ini karena masih kita Quran gimana coba nak sing buatan gak mau fatihah pada ini gue menggini kalau fat mungkin fatihah pun satu sih tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16 ya 16 terus ngendikane ulama-ulama termasuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan tapi nasibnya surat Tuhan sial populer ya Yasin tapi cara surat Yasin bisa ngomong ini populer apa? Pulau populer gue pedak rumah mati. Jangan satu aja. Toto kan ya bodoh larang nih. Bodoh apa? Bodoh larang. Orang media malo, utau sesi lagi. Saya tadi gue pedak apa? Mati. Ya, pokoknya bener ya. Akhirnya bodoh apa?